السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، masih kita pada ucapan Ibn Abdul Aziz atau ucapan Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullah, ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. Kata Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullah, dan bahwasanya Allah SWT tetap dengan sifat-sifatnya sejak awal, qabla khalqihi, sebelum penciptaan segala sesuatu, dan terus dalam keadaan dengan sifat-sifatnya yang maha sempurna sampai tak terhingga atau sampai tiada akhirnya, terus menerus. Artinya azalian dan abadian. Qul inna a'udzukum min rasulillah, dikatakan walaupun disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan akan marah dengan marah besar nanti yaumul qiyamah, qad ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab qablahu qad aw lam yaghdab qablahu mithlahu, bahwa Allah nanti akan murka pada hari kiamat dengan permukaan yang besar, yang tidak pernah murka seperti itu sebelumnya dan tidak pula setelahnya. Khana bin na'azukumullah, bukan bermakna bahwa Allah memiliki sifat saat itu saja, sifat marah. Allah memiliki sifat marah, tetapi karena sifat itu sifat fi'liyah, berkaitan dengan fi'il Allah, maka tentunya berkaitan pula dengan kehendak. Kapan Allah ingin marah, maka Allah marah. Kapan Allah ingin meridhai, maka Allah ridha. Sehingga sifatnya sudah ada azalian wa abadian, tetapi ketika diwujudkan kemarahannya, terserah Allah kapan Allah kehendaki Allah memarahi, kapan Allah kehendaki Allah mencintai. Qul inna a'udzukumullah, sampai kita pada ucapan dalam syarahnya, ucapan Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, wa ahlul kalamil madmum yutliquna nafya hululil hawadith fayuslim as-sunni lil mutakallim dhalika. Yang namanya ahlul kalam, mereka-mereka ahli filsafat selalu mengucapkan istilah-istilah. Di antaranya istilah hululil hawadith, bahwasanya tidak mungkin bagi Allah adanya sesuatu yang baru. Fayaslam as-sunni lil mutakallim, maka ahli sunnah menerima ucapan mereka tetapi dengan apa yang dipahami oleh ahli sunnah. Ala dhanni annahu nafa'anhu subhanahu wa ta'ala ma la yaliqu bi jalalihi, yaitu menafikan apa yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala, yang la yaliqu bi jalalihi, yang tidak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sallama lahu hadha an-nafi alzamahu nafy as-sifat al-ikhtiyariyah. Tetapi ketika Ahlus Sunnah menerima, tiba-tiba mereka mengharuskan, berarti kamu harus menafikan semua sifat-sifat yang berkaitan dengan ikhtiar, katanya. Wa sifatil fi'l. Khana bin A'azakumullah, sudah kita bahas sedikit pada kajian yang lalu, bahwa yang namanya ahlul bid'ah selalu memiliki kalimat-kalimat yang bersayap. Kalimat yang memiliki makna hak dan sekaligus memiliki makna batil. Kalau ketika disampaikan kepada ahlu sunnah akan dikatakan maksud saya al-haq. Ketika mereka menerima, kalau begitu kami terima, maka mereka berkata, konsekuensinya kalau kamu menerima, berarti ini yang batilnya disebutkan. Khana bin A'azakumullah, sebagai contoh apa yang sedang kita bahas. Bahwasanya ahlul kalam selalu berkata bahwa Allah tidak mungkin memiliki satu sifat yang baru. Tiba-tiba kemarin enggak punya sifat, hari ini punya. Enggak mungkin. Dulu enggak ada, sekarang ada. Enggak mungkin, kata mereka. Maka Sunni berkata, iya. Kami juga terima kalimat seperti itu. Bahwa hululul hawadith enggak mungkin. Lihat istilahnya. Hulul al-hawadith. Ini istilah yang baru. Istilah yang dibikin-bikin oleh ahlul kalam. Kalimat hulul hawadith dipahami oleh Sunni, oleh sebagian ahli sunnah, maksudnya sesuatu yang tadinya tidak punya kemudian punya. Oh enggak, Allah tetap maha mulia sejak dulunya sampai akhirnya, atau sejak azalian sampai abadian, enggak ada akhirnya, terus menerus, enggak ada sesuatu yang baru. Maka diterima oleh ahli sunnah, kalau gitu hulul hawadith tidak mungkin bagi Allah. Setelah kita terima hulul hawadith tidak mungkin, kata ahlul kalam, berarti enggak mungkin ada sifat-sifat fi'liyah, kemarin enggak marah, sekarang marah. Kemarin tidak menciptakan, sekarang menciptakan. Enggak mungkin, itu kan hadis katanya. Itu kan baru juga. Lihat, ini makna batil. Makna batil. Maka kita ahlus sunnah menyatakan kami menerima kemarin bahwasanya hulul hawadits tidak mungkin bagi Allah, bukan maksudnya seperti itu. Maksudnya sifat Allah sudah maha sempurna sejak awalnya. Huwal awal wal akhiru azaliyan abadiyan. Allah memiliki seluruh sifat-sifat yang sempurna. Penciptaan, Allah memiliki sifatnya. Walaupun Allah menciptakan pertama kali al-qalam. Dikatakan awal Allah menciptakan pena. Kemudian Allah katakan uktub, tulislah. Ma aktub, apa yang aku tulis? Uktub ma huwa kainun ilal abad. Tulis seluruh apa yang terjadi hingga akhir, sampai akhir masa. Apakah sebelum penciptaan itu Allah tidak memiliki sifat pencipta? Allah tetap maha pencipta, azaliyan wa abadiyan. Hanya kehendak Allah saat itu menciptakan. Hati-hati, jangan terbawa dengan tipu daya mereka, kaum filsafat ahlul kalam. Qala, dikatakan selanjutnya, wa inna ma utiya sunni min taslimi hadzal nafi al mujmal. Sesungguhnya sunni tadi menerima, ahlu sunnah tadi menerima bahwa tidak mungkin ada sesuatu yang baru bagi Allah, secara ringkas, secara simpel, bahwasanya Allah tidak mungkin memiliki sifat yang baru. Wa illa fa law istafsara wastafsala lam yanqati' ma'hu. Kalau kita mau lebih rinci lagi ditanyakan pada ahlu sunnah, maka mereka akan berkata bahwa semua sifat-sifat Allah, Allah memilikinya azaliyan wa abadiyan. Allah memilikinya sejak awal wa akhiru, dan Allah katakan huwal awal wal akhir wal zahir wal batin, dan Allah tetap maha sempurna, memiliki sifat-sifat yang sempurna. Hanya karena sifatnya sifat fi'liyah, kapan Allah berkehendak Allah kerjakan, kapan Allah tidak berkehendak maka Allah tidak kerjakan. Wa kadzalika mas'alatus sifah, demikian pula masalah sifat. Hal hiya zaidatun ala dzat am la? Masalah yang kedua yang dibahas pula oleh ahlul kalam. Apakah sifat itu adalah satu dengan zat atau terpisah dari zat? Khana bin A'azakumullah. Ini pertanyaan mereka. Artinya mereka membuat pertanyaan-pertanyaan seperti itu untuk membuat bingung umat Islam, untuk membuat sesat umat Islam. Ini sifat sama zat itu satu atau terpisah, kata mereka. Kalau kita jawab satu, mereka akan menyatakan berarti. Kalau kita katakan terpisah, berarti. Ada konsekuensi-konsekuensi yang mereka akan katakan setelah kalian jawab. Maka kita jawab lafdhuha lafdul mujmal. Pertanyaan kalian masih pertanyaan global, belum rinci, enggak jelas pertanyaanmu. Apakah yang namanya sifat ghairud dzat fi ijmalun? Itu ada ijmal, ada kesamaran di sana. Faqad yuradu bihi ma laysa huwa iyyahu wa qad yuradu bihi ma jaza mufaraqatuhu lahu. Bisa jadi bermakna bahwasanya sifat ini bukan zat, berarti kalau kita menyatakan ini sifat terpisah dari zat, berarti sifat ini makhluk. Mengerikan sekali. Kalau dikatakan sifat ini makhluk, nanti akan ada konsekuensi-konsekuensi makhluk. Apa konsekuensi makhluk? Makhluk gak ada yang sempurna. Hati-hati. Kalau kita katakan satu, maka mereka akan mengatakan dengan kalimat-kalimat yang lain. Hal jaza mufaraqatuhu, apa mungkin dipisahkan? Kalau satu, kenapa kita panggil dengan sebelah? Kita katakan dengan ya izzati, atau kita katakan dengan kalimat a'udzu bikalamillah atau bikalimatillah. Kenapa dengan itu saja? Walihada kana a'immatus sunnah rahimahumullah ta'ala la yutliquna 'ala sifatillahi wa kalamihi annahu ghayruhu. Oleh karena itu ahlus sunnah wal jamaah, seluruh para imam-imam ahlus sunnah tidak mengucapkan dengan kalimat bahwa sifat ghairud dzat, sifat bukan zat. Enggak pernah mereka berkata begitu. Mereka selalu menyatakan sifat ataupun zat, selalu mereka anggap sebagai suatu yang sama. Kita memanggil dengan nama ya Allah, atau kita memanggil dengan nama Ar-Rahman, apa bedanya? Enggak ada bedanya. Ini ahlu sunnah. Karena mereka membaca ayat Allah subhanahu wa ta'ala, Kulidullah, awidur rahman, ayyama tad'u falahul asma'ul husna, kata Allah. Silakan panggil dengan nama Allah, atau panggillah dengan nama Ar-Rahman. Mau panggil dengan yang ini ataupun dengan yang itu, falahul asma'ul husna. Allah memiliki nama-nama yang mulia, nama-nama yang tinggi. Khamilin a'azakumullah. Mereka tidak membedakan antara zat dengan sifat. Mereka tidak menyatakan annahu ghairuhu, wala annahu laisa ghairuhu. Dan juga mereka tidak mengatakan laisa ghairuhu. Dikatakan ini ghairuhu atau laisa ghairuhu, bahwa ini adalah zat atau bukan zat, enggak dibahas oleh Ahlussunnah. Kenapa? Karena mereka paham betul, walaupun yang namanya sifat bukan zat, tetapi sifat itu tidak bisa terpisah dari zat. Enggak bisa terpisah dari zat. Berarti yang bid'ah di mananya? Ucapan ahlul kalam, bid'ahnya mereka adalah pada pertanyaan mereka. Yang pada zaman salaf tidak dipertanyakan. Pada zaman tabi'in tidak pernah dipertanyakan. Pada zaman tabi'it tabi'in tidak pernah dipertanyakan. Pada zaman imam-imam ahlus sunnah enggak pernah dipertanyakan. Tiba-tiba muncul kelompok-kelompok sesat yang namanya kelompok filsafat Mu'tazilah dan sejenisnya. Kemudian mereka membahas, kita bahas dulu, bahwa sifat dengan zat itu satu kesatuan atau bukan. Apakah sifat ghairu zat atau sifat adalah zat? Dibahas oleh mereka. Kenapa membahas-bahas perkara yang tidak pernah dibahas di zaman salaf? Apa yang tidak pernah dibahas zaman salaf kemudian dibahas-bahas pada hari ini? Maka itulah yang dikatakan ta'ammuq. Yang dilarang oleh para salafus saleh, dilarang oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, iyyakum wattabaddu', iyyakum wattanattu', iyyakum watta'ammuq. Hati-hati kalian dari kebid'ahan. Hati-hati kalian dari tanattu', melampaui batas berlebih-lebihan. Wa iyyakum watta'ammuq, dan hati-hati kalian dari ta'ammuq. Apa itu ta'ammuq? Ini di antara contoh ta'ammuq, membahas-bahas perkara yang enggak perlu dibahas, yang semua manusia paham. Bahkan anak-anak pun kalau ditanya paham. Ini apa? Udah. Warnanya apa? Merah. Udah paham mereka. Enggak perlu. Itu apakah sifat dengan zatnya, kuda dengan merahnya itu terpisah atau tidak terpisah? Udahlah, jangan dibahas. Itu adalah perkara-perkara yang fudul fil ilm. Tau fudul fil ilm? Sesuatu yang tidak perlu dibahas, mereka bahas. Qul inna a'udzukumullah. Maka dikatakan al-a'immah rahimahumullah la yutliquna 'ala sifati wa kalamihi annahu ghairu wal annahu laysa ghairu. Bahwa mereka tidak pernah membahas apakah sifat Allah itu adalah sifat yang menyatu dengan zat atau yang terpisah dengan zat, enggak pernah dibahas. Maka mereka enggak pernah berkata ghairuhu dan enggak pernah berkata pula annahu laysa ghairuhu. Lianna itlaq al-itsbati qad yush'ar anna dhalika mubayyin lahu. Karena kalau kita menyebutkan dengan kalimat seperti itu bahwa ini ghairuhu, maka yush'ir, maka akan mengesankan bahwa sifat tadi bukan zat. Mengesankan bahwa sifat bukan zat, konsekuensinya sangat berbahaya. Kalau sifat itu bukan zat, maka berarti kalau kamu berdoa dengan memanggil sifat Allah, berarti kamu musyrik. Kenapa? Karena berarti kamu berdoa kepada selain Allah. Iya kan? Kalau sifat bukan zat, berarti kamu ketika berdoa dengan memanggil sifat Allah, berarti kamu memanggil selain Allah. Qanabirina azakumullah. Dan itu yang dipahami oleh musyriki. Ketika berkata bahwa kalian juga wahai kaum muslimin, kalian juga melakukan kesyirikan. Kadang memanggil ya Allah, kadang memanggil ya Rahman, kadang memanggil ya Izzah, ya Aziz, ya Jabbar. Berarti kalian punya banyak Tuhan. Maka Allah bantah pemahaman bodoh mereka. Allah bantah dengan kalimat Qulid'ullah awidur Rahman ayyan ma tad'u falahul asma'ul husna. Katakan wahai Nabi pada mereka, Qulid'ullah, silakan. Panggillah nama Allah atau panggillah nama Rahman. Kalian panggil dengan nama apapun, bahwa kalian memanggil Allah Subhanahu wa Taala sama. Lahul asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang mulia. Maka hati-hati jangan terbawa dengan mengatakan bahwa sifat bukan zat. Wa itlaqun nafi qad yus'ir bi annahu hu. Id kana lafdul ghair fihi ijmal. Kalau kita katakan sebaliknya, oh berarti sifat itu adalah ya zat juga. Qana bin a'azakumullah. Kalau dikatakan sifat itu adalah zat, yush'ir bi annahu hu, maka dialah dia. Berarti justru membenarkan musyrikin bahwa itu zat lagi, ini zat lagi, ini zat lagi. Jadi banyak zatnya. Qana bin a'azakumullah. Ini mengerikan lagi. Fala yutliq illa ma'al bayani wa tafsil. Maka jangan dijawab dengan ya atau tidak, tapi jawablah dengan tafsil, jawablah dengan rinci, wal bayan, dengan keterangan. Apa maksud kalian wahai ahlul kalam? Kalau maksud kalian seperti ini, seperti ini, seperti ini, maka tidak. Tapi kalau maksud kalian seperti ini, maka kita katakan ya. Kalau maksud kalian bahwa sifat itu adalah sifat-sifat Allah yang tidak bisa terpisah dari zatnya, maka kita katakan na'am. Tidak terpisah dari Allah Subhanahu wa Taala, bahwa Allah tetap Maha Pencipta, bahwa Allah Subhanahu wa Taala tetap Maha Tinggi dan terus ajalian wa abadian. Sebagaimana zat Allah azalian wa abadian, maka seluruh sifat-sifat Allah juga abadian wa azalian. Tetap enggak terpisah. Sehingga tidak ada sesuatu yang muhdats, enggak ada sesuatu yang baru bagi Allah Taala. Sejak dulu Allah Maha sempurna dengan sifat-sifatnya dan terus-menerus selama-lamanya dalam keadaan sempurna dengan sifat-sifatnya. Fa in urida bihi anna hunaka dzatan mujarrada qa'imah bi nafsiha munfasilah 'anil sifati zaid 'alayha fa hadza ghairu sahih. Kita jawab dengan rinci, diajarkan oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi. Apa jawabannya? Kalau dimaukan yang dimaksud di sana adalah sifat itu zat tersendiri yang berdiri sendiri terpisah dari sifatnya, fa hadza ghairu sahih, maka itu tidak benar. Wa in urida bi anna sifat zaidah 'ala dzat allati yufham min ma'naha ghairu ma yufham min ma'na sifat fa hadza haqq. Kalau dimaksud terpisah itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa Taala memiliki sifat-sifat yang lebih dari sekedar makna zatnya. Kalau dipanggil Allah yang diibadahi, tapi kalau dipanggil Ar-Rahman yang memiliki rahmat yang luas, yang memiliki rahmat yang sangat tinggi, Berbeda, kita katakan iya. Kalau itu maksudnya. Memang Rahman maknanya berbeda dengan Al-Qadir. Memang Al-Qadir maknanya berbeda dengan Al-Aziz. Ini ada makna yang berbeda dengan ini. Kita katakan iya. Tetapi kalau maksudnya adalah ini zat tersendiri, tidak. Fahadha haq. Walakin laysa fil kharij zatun mujarradah anis sifat. Tetapi tidak ada di alam nyata ini ada sesuatu zat tanpa sifat. Tidak ada. Iya Pak Iyas. Apakah ada satu zat tanpa sifat? Saya bertemu dengan satu ekor binatang. Tapi tidak ada ekornya. Tidak ada kepalanya. Tidak ada badannya. Tidak ada kakinya. Tidak tinggi. Tidak besar. Tidak kurus. Tidak gemuk. Tidak putih. Tidak merah. Tidak hitam. Semua sifat dinafikan seluruhnya. Apakah kamu percaya bahwa ada binatang itu? Tidak ada. Kalau ada zatnya, pasti ada sifatnya. Iya toh? Kalau ada orang, aku menemukan demikian-demikian. Kayak apa? Warnanya bagaimana? Besarnya seberapa? Pasti ada sifat-sifatnya. Kalau kamu tidak bisa menggambarkan sifat-sifatnya, bahkan kamu katakan tidak besar, tidak kecil, tidak sedang, tidak pula merah, tidak hitam, tidak berwarna apapun, dalam keadaan dia tidak memiliki sifat apapun. Apa kamu katakan? Kamu dusta. Kamu tidak menemukan apa-apa. Kenapa? Karena tidak ada sifatnya. Maka dikatakan di sini bahwa kaidah yang sudah dipahami oleh seluruh manusia bahwa laisa fil khariji dzatun mujarradah anis sifat, enggak ada di alam nyata ini sesuatu zat yang tidak memiliki sifat. Maka ketika kita menyatakan tentang Allah Subhanahu wa taala pasti memiliki sifat. Dan sifat itulah yang merupakan sesuatu yang tidak menunjukkan dua, tapi satu zat Allah memiliki sifat Rahman, memiliki sifat Rahim, memiliki sifat Qadir, memiliki sifat Aziz, memiliki sekian asma al-husna, memiliki sekian sifat al-ula. Balil zat al-mawsufa bisifatil kamali thabitah laha la tanfasil anha. Maka zat Allah subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat-sifat yang maha sempurna, yang tetap sifatnya terus-menerus, azaliyan wa abadiyan, la tanfasil anha, dan gak pernah terpisah dari zatnya. Wa innama yufradu dhihnu dhatan wa sifatan, hanya saja di benak kita kadang terpikir satu zat dengan sifatnya. Ketika kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala rizki, maka kita ingat bahwa Allah ini memiliki sifat Razzaq. Ya Razzaq dzul quwwatil matin. Ketika kita meminta pertolongan, kita ingat sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah ni'mal wakil, sebaik-baik kita bertawakal kepadanya. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu yang dimaksud dengan sifat-sifat. Kullan wahdahu. Kita kadang-kadang memikirkan satu persatu sifat-sifat Allah, tetapi itu semua merupakan sifat dat yang wahid al-ahad. Walakin laisa fil kharij datun ghairuhu mawsufah. Tetapi tidak ada dat lain selain Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya sifat-sifatnya sangat sempurna, dan sekian banyak sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innama yufradu dhihn dhatan wa sifatan kullan wahdahu walakin laysa fil kharij dhat ghairu mawsufah fa inna hadha muhal. Maka di alam ini tidak ada zat yang tidak tersifati dengan sifat apapun. Fa inna hadha muhal. Kalau demikian maka tidak mungkin. Muhal. Kalau ada satu zat tidak memiliki sifat, itu tidak mungkin. Walau lam yakun illa sifatul wujud. Paling tidak memiliki sifat wujud. Ada. Iya kan? Kalau kita katakan ada satu zat yang tidak memiliki sifat ini sampai terakhir, tidak disifati dengan ada dan tidak pula disifati dengan tidak ada. Stres berarti. Kamu ini gak waras. Berobat dulu ke dokter. Karena gak mungkin. Pasti kalau dikatakan ada zat, ya berarti dia memiliki sifat ada. Otomatis. Fa innaha la tanfaq 'anil mawjud. Karena yang namanya zat tidak akan terpisah dari al-wujud. Wa in kana adh-dhihnu yufrid dhatan wa wujudan yatasawwar hadha wahdahu wa hadha wahdahu lakin la yanfaq ahaduhuma 'anil akhar fil kharij. Walaupun benak kita memikirkan sifat keberadaannya atau sifat betapa besarnya atau sifat betapa ininya betapa itunya, walaupun satu-satu dipikirkan oleh kita, tetapi kenyataannya zat itu tetap satu. Satu zatnya. Kita lihat, wah batu ini besar sekali. Ada ya. Sifat ada, besar. Kemudian, kenapa kok warnanya hitam legam seperti ini? Tiga sifat. Ketika di benak kita membayangkan satu sifat, dua sifat, tiga sifat, apakah zatnya bertambah? Zatnya tetap ya itu juga. Satu. Sesungguhnya ini mudah dipaham. Hanya saja mereka-mereka para ahlul dalal dari kaum filsafat dan ahlul kalam mempermasalahkannya jadi gak paham. Katanya beberapa ulama bahwasanya as'abut ta'rif ta'riful ma'ruf. Sesulit-sulit mendefinisikan adalah mendefinisikan sesuatu yang sudah jelas. Paling sulit menggambarkan adalah menggambarkan sesuatu yang sudah jelas. Qanifirina azakumullah. Iya kan? Kalau kita menerangkan sesuatu yang belum jelas, gampang. Oh begini, saya terangkan supaya jelas. Kamu gak paham, saya terangkan supaya paham. Tapi menerangkan sesuatu yang jelas itu justru sulit. Ini terang. Maksudnya terang apa? Apa mau kamu terangkan? Maksudnya terang itu ya. Kelihatan. Apa maksudnya kelihatan? Karena firman Allah, sesuatu yang gamblang suruh diterangkan sulit jadinya. Ini kerjaannya para ahlul kalam. Sesuatu yang ma'ruf dibahas jadi sulit. Sesuatu yang mudah, sesuatu yang jelas, tapi ketika mereka bahas-bahas menjadi semakin rumit. Wa qad yaqulu ba'dhum as-sifat la 'ainal mawsuf wa la ghayruhu. Ada yang menjawab bahwasanya yang namanya sifat bukan 'ainul mawsuf. Sifat bukan zat yang disifati. Wala ghairuhu. Wa hadza lahu ma'nan sahih. Di sini sungguhnya ada makna sahih dari satu sisi. Apa itu makna sahihnya? Wa huwa anna sifat laysat 'ainu dzatil mawsuf. Memang sifat itu bukan zat yang disifati. Yang zat yang disifatinya batu, sedangkan sifatnya hitam. Apakah hitam itu batu? Belum tentu. Apakah batu itu hitam? Belum tentu pula. Sehingga beda. Dari sisi itu kita katakan benar. Bahwa sifat bukan zat. Laisa 'ainud dzatil mawsufah allati yufriduha adh-dhihnul mujarradah. Bal hiya ghairuha. Bahkan itu lain. Wa laysat ghairul mawsuf. Bal al-mawsuf bi sifatihi syai'un wahid ghairu muta'addid. Wa at-tahqiq annahu yufarraq baina qawlil qa'il sifat ghairul dzat. Wa baina qawlihi sifatullah ghairullah. Khana bin na'azakumullah. Tetapi berbeda dengan apa yang kita bahas tadi. Wa tahqiq, sesuatu yang perlu ditahqiq, diteliti, harus dibedakan kalimat bahwa sifat bukan zat dalam sisi makna, tapi bukan bermakna kalau Allah sifatnya berarti bukan Allah. Ini beda. Kenapa? Fa inna tsani batil. Karena ucapan kedua batil. Ucapan yang pertama tadi benar. Bahwa sifat bukan zat. Ya iya. Memang sifat ini adalah sesuatu yang mensifati, sedangkan zat adalah yang disifati. Ya jelas berbeda. Tetapi kalau mengatakan berarti sifat Allah bukan Allah, ini yang kita katakan tadi. Bahwa kita tidak boleh menjawab pertanyaan mereka dengan iya atau tidak. Tidak bisa. Selalu diputar balikkan oleh mereka. Kita katakan apa maksudmu? Kita katakan dengan kalimat terangkan apa yang kalian maksud dengan pertanyaan itu. Kalau ini apa maksudnya? Kalau itu apa maksudnya? Terpisah apa maksudnya terpisah? Khamilina azakumullah. Sehingga kita akan jelas menyatakan walaupun makna al-aziz berbeda dengan makna zat Allah berbeda. Zat dari makna uluhiyah, sedangkan al-aziz dari makna izzah berbeda. Tetapi sifat dengan yang disifati tidak pernah berpisah. La tanfaku wa la tanfasilu. Gak pernah berpisah dan gak pernah menjadi dua zat. Gak bisa. Zatnya tetap satu Allah SWT. Qul inna a'udzu bikum Allah. Qala li'anna musamma Allah yadkhul fihi sifatihi bi khilafi musamma adz-dzat. Karena ketika dikatakan Allah dengan nama Allah, maka maknanya dzul uluhiyah, yang memiliki hak untuk diibadahi. Yang memiliki hak untuk diibadahi mengandung makna berarti dialah yang paling tingginya pencipta, yang menguasai, yang maha mulia, yang maha tinggi, yang maha mengabulkan seluruhnya. Terkandung dalam makna Allah. Kenapa? Karena kalau tidak ada sifat-sifat itu, maka tidak layak diibadahi. Kalau dikatakan al-uluhiyah adalah yang diibadahi, maka kita katakan yang diibadahi itu konsekuensinya memiliki sifat-sifat ini seluruhnya. Asma'ul husna wa sifatil ula. Kalau tidak memiliki asma'ul husna dan tidak memiliki sifatul ula, tidak layak diibadahi. Berarti kalimat Allah terkandung di dalamnya seluruh nama-nama yang mulia dan seluruh sifat-sifat yang mulia. Nama yang besar, nama yang tinggi, yang dikatakan oleh Allah dalam satu ayat, ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ila akhirih, dikatakan a'lamu ayatin fi kitabillah. Setinggi-tinggi ayat, sebesar-besar ayat dalam kitab Allah. Kenapa? Karena menerangkan nama Allah dengan keesaannya, dengan sifat-sifatnya. Kawan bin na'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Karena al-murad anna sifat zaidah 'ala ma athbathahu al-muthbitun min adz-dzat. Wallahu ta'ala huwa adz-dzat al-mawsufa bi sifatil lazimah. Maka ketika kita menyebutkan Allah, kita memanggil satu zat yang disifati dengan seluruh sifat-sifat yang maha mulia. Yang disifati dengan sifat-sifat kesempurnaan. Wa li hadza qala Syekh rahimahullah. Oleh karena itu dalam matanya dikatakan, la yazalu bi sifatihi, Allah terus menerus dengan sifat-sifatnya yang sempurna. Walam yakul la yazala wa sifatuhu, tidak dikatakan oleh musannif dengan kalimat Allah terus menerus dan juga sifat-sifatnya, tidak. Tapi dikatakan dengan kalimat Allah terus menerus sifat dengan sifatnya. Apa bedanya dengan dan? Beda jauh. Kalau kita menyatakan Allah dan sifat dengan sifat-sifatnya terus azalian abadian, tidak berawal, tidak berakhir, terus menerus dalam keadaan dengan zatnya. Tetapi kalau dikasih dan, Allah dan sifat-sifatnya terus menerus azali, terkesan ada dua, Allah dan sifat-sifatnya. Wa nabiyina a'azakumullah li'anna al-'athf yu'dhanul mughayarah. Karena kalimat atof itu mengesankan makna perbedaan zat. Wakadzalika qala al-Imam Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu fi munadharatihi al-Jahmiyah. Oleh karena itu Imam Ahmad berkata ketika mengajak berdialog atau berbicara dengan Jahmiyah. Kata Imam Ahmad, la naqulu Allah wa 'ilmuhu, Allah wa qudratuhu, Allah wa nuruhu, walakin naqul Allah bi 'ilmihi wa qudratihi wa nurihi. Saya atau kami tidak berkata dengan lafaz Allah dan kekuasaannya, Allah dan ilmunya, Allah dan cahayanya, tidak. Tapi aku menyatakan dengan kalimat Allah dengan sifatnya, dengan kemuliaannya, dengan ketinggiannya, dengan cahayanya. Wa huwa ilahun wahid, dan Allah adalah ilah yang satu. Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah lagi maha tinggi. Fa idza qulta a'udzu billah, maka kalau kita berdoa a'udzu billah, faqad 'udta bidzatil muqaddasah, berarti engkau berlindung kepada zat Allah yang maha mulia, yang mausufah bi sifatil kamal. Kalau kita memanggil ya Allah atau mengatakan a'udzu billahi, aku berlindung kepada Allah, maknanya dia berlindung kepada zat yang memiliki nama Allah. Siapa zat yang memiliki nama Allah? Adalah zat yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan seluruhnya. Yang tsabitah, la taqbalul infisal, yang tidak bisa terpisah dari sifat-sifat kesempurnaannya. Biwajhin minal wujuh, dari sisi manapun. Wa idza qulta, demikian pula sebaliknya kalau kamu panggil dengan nama lain. Bukan dengan nama Allah, tapi dengan nama al-izzah. A'udhu bi'izzatillah, aku berlindung dengan kemuliaan Allah. Faqad 'udta, engkau berlindung dengan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Walam ta'ud bi ghairillah, dan bukan berarti engkau berlindung kepada selain Allah, tetap engkau berlindung kepada Allah yang memiliki sifat izzah. Wa hadzal ma'na yufham min lafdz dzat, dan inilah makna yang dipahami dari makna dzat. Fi asli ma'naha la tusta'mal illa mudhafah, dan yang namanya dzat tidak dipakai kecuali dalam keadaan beriringan dengan sifatnya, mudhafah ila sifati. Sehingga panggil yang manapun yang lain terbawa. Apakah kalau dipanggil dengan lafdzul izzah kemudian sifat-sifat lainnya tidak terbawa? Tetap terbawa. Khana bin na'azakumullah, ketika memanggil nama ya Allah, memanggil wahai Allah yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Demikian pula wahai izzah atau wahai aziz, maknanya wahai yang memiliki sifat izzah yaitu Allah. Tetap kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya'ni dzatu wujud, dzatu qudrah, dzatu 'izz, dzatu 'ilm, mudhafah maknanya digandengkan dengan sifatnya. Dzat yang ada. Dzat yang maha mulia. Zat yang maha tinggi, zat yang memiliki ilmu, zat yang memiliki kemuliaan, zat yang memiliki sifat karam dan seterusnya. Tidak mungkin kalimat zat dalam keadaan sendirian tanpa digandengkan dengan sifat apapun. Tidak mungkin. Karena sudah kita katakan tadi, tidak ada di alam nyata ini zat tanpa sifat. Tidak ada. Ila ghairi dzalika minas sifat. Wa zat kada bimakna sahib kada. Dan zat kada maknanya adalah pemilik sifat ini. Zatul izzi, pemilik sifat izzah. Zatul karam, pemilik sifat atau pemilik sifat karam. Dan seterusnya, dan seterusnya. Berarti maknanya sama dengan dhu. Dhu itu mudzakkar, zat itu mu'annas. Ta'nits dari dhu. Hadza aslu ma'na al-kalimah, ini asal makna kalimat zat. Fa'ulima anna dzat la yatasawwar infisal sifat anha biwajhin min alwujuh, maka jelaslah bahwa yang namanya dzat tidak mungkin terpisah dari sifat-sifatnya, tidak dalam keadaan dia di alam nyata, tidak pula dalam ucapan. Taib du yang bermakna sahib, yang pernah belajar nahwu, apakah dia bisa sendirian? Selalu dalam keadaan mudhaf. Zu kada, zu kada. Dan zat itu maknanya sama dengan zu. Zatu kada, zatu kada. Khana ibn na'azakumullah, artinya selalu digandengkan dengan sifat-sifatnya, selalu digandengkan dengan apa yang menerangkan zat tadi. Khana ibn na'azakumullah, dikatakan wa in kana adh-dhihnu qad yufrid dzatan mujarrada 'an as-sifat, walaupun di akal kadang-kadang dibayangkan satu zat tanpa sifat, tapi di alam nyata enggak mungkin. Kami yufradul muhal, karena di alam pikiran yang khayal-khayal bisa dibayangkan, tapi di alam nyata tidak mungkin ada satu zat, ada satu benda tanpa sifat, enggak mungkin. Kalau dipanggil sifatnya yang ma'ruf, ma'ruf itu maknanya tidak mungkin dimiliki yang lain, maka akan jelas yang dipanggilnya adalah zat tersebut. Beda kalau sifatnya itu bukan sifat yang sifatnya khusus seperti sifat-sifat makhluk. Kalau kita menyatakan dengan kalimat ya fulan atau dengan nama Muhammad saja, akan ada 40 orang datang, saya Muhammad semuanya. Tapi sifat-sifat Allah, enggak ada yang kamislihi syai, enggak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Sehingga ketika kita menyatakan wahai yang maha pencipta, enggak ada lain. Enggak ada satu makhluk pun yang memiliki sifat ini kecuali Allah. Enggak ada satu zat manapun yang memiliki sifat seperti ini kecuali zat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga enggak ada masalah kita memanggil dengan Ar-Rahman atau memanggil dengan nama Ar-Rahim atau memanggil dengan nama Al-Qadir atau Al-Aziz atau Al-Jabbar atau memanggil dengan sifat-sifat Allah yang lainnya. Dengan nama-nama Allah yang maha mulia, lahul asmaul husna, Allah memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Kami berdoa azabul Allah muslimin saya hormati. Waqad yuqal atau waqad qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallam telah mengatakan dalam hadis-hadis yang sahih sebagaimana dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya Beliau berdoa dengan memanggil a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ketika seorang merasakan sakit, maka disunahkan dia untuk berdoa dengan kalimat ini. A'udzu bi'izzatillah, aku berlindung dengan izzatullah. Dan juga dengan qudratihi, dengan kekuasaannya. Dari apa yang aku dapati ini dan apa yang aku hindari, aku berlindung kepada al-izzah, izzatullah, kemuliaan Allah, dan juga al-qudrah, qudratullah. Apakah dia berdoa kepada selain Allah? Apakah Rasulullah SAW mengajarkan kesyirikan? Tidak. Tentunya Rasulullah SAW mengajarkan tauhid, tidak mengajarkan kesyirikan. Izzatullah, yakni Allah yang memiliki sifat izzah. Qudratullah, yakni Allah yang memiliki sifat qudrah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ada pertanyaan. Kenapa sih mereka para ahlul kalam membahas masalah ini menjadi membuat pusing umat? Dan pertanyaan kedua, kenapa sih sahibul kitab membahas masalah ini bikin kita bingung? Apa faedahnya? Khonibina azakumullah. Fitnah terbesarnya ahlul kalam dari kalangan Mu'tazilah atau lainnya, sesungguhnya yang dicari bukan sifat-sifat ini. Mereka akan berkata tentang sifat kalam nantinya. Sifat kalam bagi Allah SWT. Kalau subhat tadi diterima, mereka akan berkata, berarti Allah memiliki sifat kalam, kalam itu bukan Allah. Jadi ini bukan zat. Bukan zatullah. Berarti kalam ghairuhu. Kalam ghairullah. Karena kalam itu bukan Allah, maka kalam ini makhluk, kata mereka. Kalau kalam makhluk, maka mereka akan membahas selanjutnya Al-Quran makhluk. Jadi kenapa mereka mengatakan Quran makhluk? Ini subhatnya. Ini subhat yang bersama kita ini disebarkan, yang telah kita bantah. Ini adalah subhat mereka untuk mengatakan bahwa Al-Quran bukan ucapan Allah, tapi Allah menciptakan Al-Quran. Kita jawab dengan sifat, bahwa itu sifat Allah, Al-Kalam. Mereka akan membantah, bukan. Walaupun itu sifat kamu katakan, tapi sifat itu kan bukan zat. Sifat itu kan terpisah dari zat. Kalau sifat terpisah dari zat, berarti kalam bukan Allah dan Allah bukan kalam. Maka kalau kita berdoa kepada Al-Kalam, tidak boleh. Kalau kita bantah bahwa dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW berlindung pula dengan kalimat-kalimat. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Idza nazala manzilan, kalau engkau turun singgah di satu tempat, engkau takut bahaya-bahaya yang ada di sana, maka ucapkan doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah. Kalau kita berlindung pada kalimat-kalimat Allah dan kalimat Allah dikatakan makhluk oleh ahlul kalam Mu'tazilah, berarti Rasulullah mengajarkan untuk berdoa kepada makhluk, mengajarkan kesyirikan, dan itu mustahil. Tidak mungkin Rasulullah SAW mengajarkan kesyirikan, bahwa kalimatullah itu sifat-sifat Allah, dan sifat Allah la yanfaqu 'anidzat, sifat Allah enggak akan terpisah dari zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak akan terpisah, maka berdoa dengan kalimat Allah sama dengan berdoa kepada Allah yang memiliki kalimat-kalimat yang maha sempurna. Khamilina azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Dikatakan pula dengan riwayat yang berikutnya dalam kitab kita, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Alhamdulillah. Yang juga dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Khawlah binti Hakim radhiyallahu taala anha, Rasulullah SAW mengajarkan doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna. Berbeda dengan kalau kita berdoa dengan yang bukan sifat, walaupun digandengkan kepada Allah SWT. Contoh, aku berlindung kepada bumi Allah. Boleh? Syirik. Walaupun digandengkan pada Allah, buminya bumi Allah SWT. Atau berlindung dengan langit-langit Allah. Atau berlindung dengan malaikat-malaikat Allah. Atau berlindung dengan nabi-nabi Allah. Tidak boleh. Tapi ketika berlindung dengan kalimat-kalimat Allah, boleh. Apa bedanya? Yang ini bukan sifat malaikat, bukan sifat Allah. Bumi bukan sifat Allah. Nabi-nabi bukan sifat Allah. Tapi kalimat itu sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memiliki sifat kalam. Allah memiliki sifat berbicara. Dan diantara kalamullah adalah Al-Quran. Dan kalamullah, kalimat-kalimat Allah adalah sifat Allah yang maha sempurna. Tidak ada kekurangan di dalamnya sedikit pun. La naqsa fihi. Tidak ada kekurangan dalam Al-Quran sedikit pun. Tidak ada kejelekan di dalamnya sama sekali. Itu ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita berdoa, berlindung, meminta perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah, boleh. Bahkan diajarkan dalam Sahih Muslim. Siapa yang berani menyatakan bahwa ini adalah hadis dhaif? Para ulama secara sepakat menyatakan hadis ini sahih. Bahkan dikatakan hadis yang tersahih setelah Bukhari adalah Sahih Muslim. Khamilina azakumullah. Dan ini dalil yang sangat kuat untuk membantah ucapan-ucapan ahlul dalal, ahlul bid'ah, yang mempermasalahkan apakah sifat itu dat atau terpisah atau ya. Jangan dijawab. Jangan dijawab ya ataupun tidak, jangan. Rincikan. Atau kalau gak bisa merincikan, kamu katakan pokoknya para imam ahlu sunnah gak pernah membahas masalah yang seperti itu. Para ulama ahlu sunnah menyatakan dengan hadis-hadis. Di antaranya hadis yang menyatakan dengan a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi, menunjukkan tidak terpisahnya sifat dari zat. Demikian pula diajarkan a'udzu bikalimatillahi tammah, berarti boleh memanggil dengan sifat-sifat Allah, boleh pula memanggil dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam Al-Qur'an, qulillah a'udzur rahman. Panggillah Allah atau panggillah Rahman. Selesai. Tinggalkan. Jangan duduk bersamanya. Jangan dilayani syubhat-syubhatnya. Jangan biarkan telingamu dimasuki syubhat oleh mereka. Wa kadza qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula Rasulullah SAW mengajarkan doa yang lain yang juga dengan sifat Allah. Allahumma inni a'udzu bika bi ridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka. Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu. Aku berlindung dengan maaf-Mu dari balasan-Mu. Dan aku berlindung kepada-Mu dari-Mu. Ini dari azab-Mu. Dengan sifat semuanya. Dengan ridha, biridhaka. Dan dengan bimu'afat, dengan maaf-Nya. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. وَنَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ نَغْتَالَ مِنْ تَحْتِنَا. Ya Allah, aku berlindung dengan keagungan-Mu agar kami tidak tergelincir dari bawah kami. Dan juga diajarkan أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتِ. Aku berlindung dengan cahaya wajah-Mu. Berlindung dengan cahaya wajah Allah. Berlindung dengan keagungan Allah, berlindung dengan mu'afa, berlindung dengan keridhaan, berlindung dengan kalimat Allah, berlindung dengan kemuliaan Allah. Dan itu hadis-hadis yang sahih. Khamilina azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. InsyaAllah kita akan baca yang selanjutnya dalam kajian mendatang biiznillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.